Grati Pasuruan Persikaba, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Bareng-bareng dengan Mahkota, bareng-bareng dengan Arindra Soteng dan Monata. Udah ada 10 artis topnya Jawa Timur. Dan sekarang kurang lebihnya ada setengah dusin. Ya, siapa salah satu di antaranya, tepuk tangan untuk Sodik. Pernahkah kau merasa? Hey! Pernahkah kau merasa? Persikaba! Kau merasa hey.